السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak serta ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu. Banyak hal dari majelis ilmu ini yang kita harapkan. Di antaranya ziyadatul ilm wal iman, bertambahnya ilmu dan keimanan. Kemudian kita mengharapkan dengan majelis ilmu ini untuk litarbiyatun nafas, untuk memperbaiki diri. Banyak hal yang masih kurang dalam diri kita untuk diperbaiki, dan salah satu sarana, salah satu cara untuk memperbaiki diri tidak lain adalah al-ilm, yaitu dengan bersama-sama mengkaji sebuah ilmu. Di samping itu, ini merupakan bagian dari kewajiban yang agung dalam agama, yaitu tanasuh, saling menasihati antara yang satu dengan yang lain, saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain. Jadi saya duduk di hadapan antum semua, itu bukan saya yang lebih baik dari antum, tidak. Dan semoga Allah menjaga hati saya pribadi supaya tidak punya perasaan yang demikian, dan mohon doanya. Ya, jadi saya duduk di depan antum bukan saya lebih baik dari antum, tidak. Tapi ini kewajiban saling memberikan nasihat. Ya, sebab kalau kita duduk bersama seperti ini, ketika kita duduk di rumah-rumah Allah seperti ini, maka yang paling utama dan yang paling mulia adalah orang yang paling ikhlas. Dan saya tidak tahu apakah saya lebih ikhlas dari antum. Saya tidak tahu apakah saya lebih khusyuk dari antum. Saya tidak tahu. Ya, bisa jadi di antara antum jauh lebih ikhlas daripada saya. Bisa jadi di antara antum ada yang lebih khusyuk daripada saya. Maka pandangan Allah itu lebih adil di dalam menetapkan hamba-hambanya. Ya, siapa di antara kita yang paling baik menurut Allah, bukan menurut diri sendiri. Ya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan menjadi amal-amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, menindaklanjuti pembahasan dari kitab Ad-Da'iyah An-Najih, Muqawimat, ya, Muqawimat Ad-Da'iyah An-Najih, pilar-pilar kesuksesan di dalam dakwah. Masuk di dalam bab, ya, masih bab lama, tentang jalan untuk mendapatkan hikmah. Ya, jalan untuk mendapatkan hikmah. Dan perlu kita camkan, ayol ikhwah, salah satu kelemahan kita. Salah satu kelemahan kita. Kalau mengkaji satu persoalan tidak selesai-selesai, maka kita kurang telaten di sana. Kok bulet dari masalah ini? Ketika kita tidak sabar di dalam pembahasan itu menunjukkan kegagalan kita untuk meraih hikmah. Ya, makanya kadang-kadang kita memahami satu tema tapi tidak mendalaminya. Tergesa-gesa ingin dapat banyak, tergesa-gesa untuk mengkhatamkan kitab. Akibatnya apa? Khatam kitabnya hilang saripatinya. Akibatnya apa? Akibatnya yang kita ambil itu adalah dalil-dalil ilmiahnya, tapi tentang pengamalannya tertinggal. Ya, apalagi kalau kita nanti mempelajari tentang hikmah, subhanallah. Ya, hikmah ini kedudukannya sangat tinggi, itu melampaui dari ketenangan, kesabaran. Makanya disebutkan di sana pilar-pilar hikmah itu ada tiga. Pilar-pilar hikmah itu ada tiga. Yang pertama apa? Ilmu. Ilmu tentang pengetahuan. Nah, ilmu ini nanti pun bertahap. Ya. Ilmu ini pun bertahap. Ada al-ilmu, ada ma'rifah, ada al-faqih. Ini pun beda-beda, ayol ikhwah. Ya. Ini pun beda-beda. Makanya yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, yang mendapatkan jaminan dari Allah sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, gimana hadisnya, yufaqihu fiddin. Faqih, apa beda perbedaan ilmu dengan faqih? Beda. Kalau ilmu itu tahu hukum, ini dalilnya, ini hukumnya, ini dalilnya, ini udah selesai. Faqih lebih dalam dari itu, apa? Paham. Orang tahu belum tentu paham. Kan sering kita ambilkan contoh, Ya, kita ambilkan contoh para sahabat tahu dalil, ngerti karpe dalil. Itu namanya apa? Paham tahu dalil dan ngerti karpe dalil. Nah, contoh begini. Ketika kita ada acara tadabur alam bersama jamaah, kan ada orang jamaah itu tahu dan ada yang paham gitu. Ada jamaah itu kan kalau keluar rombongan rekreasi itu kan membawa keluarganya, membawa istrinya, membawa anaknya, kan begitu kan. Nah, ada yang keluarga besar itu otomatis gimana? Otomatis perbekalannya juga banyak. Anaknya 6 gitu ya, istri 2. Nah, itu kan kerengkelan, Wizan. Enggak usah dibahas lah itu, enggak usah dibahas. Enggak enak nanti. Ya. Oke, kita punya anak 6, bawa tas gitu kan. Bawa tas, anaknya kecil-kecil coba. Enggak semuanya paham dengan keadaan begini. Ya, ketika dia membawa tasnya 2 rangsel, terus anaknya jalan sendiri, sementara anaknya sering tertinggal. Oh, kita tahu ikut semua ya. Ya, ikut semua, insyaallah. Ini ikut semuanya, itu tertinggal yang kecil, gendongan kan ngono wayahe. Paham enggak ini? Tahu anak kecil tertinggal? Tahu, mestinya diapain? Ada keinginan untuk gendong meringankan beban saudara kita. Ini namanya enggak faqih namanya. Ini namanya enggak faqih. Faqih itu paham apa yang dimaksudnya, apa yang harus saya lakukan. Sama dengan di rumah itu, istri lagi masak, anak bangun tidur, nangis. Suami ngapain? Begitu anaknya bangun, umi, nanya si bapak, nanya, mi, anaknya bangun, gitu. Istrinya cuci piring. Suami tahu istrinya repot, tahu, tapi nggak paham dia. Ini kati loro, situ abis marat-marit menurut. Yang namanya paham itu masya Allah, istrinya repot ini. Udah sama umi sudah, sama abi dirayu anaknya. Itu namanya suami yang faqih. Itu faqih namanya. Maka di situ pengkajian nanti akan kita jelaskan di sana ya. Jadi yang pertama ilmu, kata para ulama, pilar untuk bisa mencapai derajat al-hikmah. Satu, ilmu. Yang kedua, al-hilm. Hilmu. Santun. Orang yang dikatakan santun itu, kalau melihat satu masalah, bukan cuma melihat masalah, tapi dilihat al-asbab. Sebabnya apa? Jadi yang dikaji ini sebab, bukan masalahnya. Jelas ini? Sehingga nanti ketika menghukumi sesuatu itu pas gitu loh. Enggak asal ini hukumnya begini, kan dohirnya seperti itu. Tapi dikaji permasalahan ini. Nah, contohnya bagaimana? Contoh al-hilm itu nanti bisa kita lihat di beberapa kisah hadis. Ada di kitab ini dinukilkan dua riwayat. Riwayat pertama, adanya orang Arab Badui yang kencing di masjid. Ada enggak perbuatan yang lebih kurang ajar lagi, Pak? Kencing di masjid. Sahabat dan Nabi memandang satu persoalannya berapa? Persoalannya berapa? Satu. Apa persoalannya? Kencing di masjid. Jelek, dilihat dari manapun jelek. Sahabat dengan Nabi, cara pandangnya sama apa enggak? Dalam? Beda. Cara mensikapinya sama apa enggak? Hah? Itu namanya faqih. Sahabat ngelihat orang kencing di masjid, gimana sikapnya? Hah? Wah, gak genah ini. Kurang ajar ini kan. Tarik itu kan, bajunya itu kan. Apa kata Nabi? Lepaskan dan biarkan dia selesaikan. Insyaallah. Cara pandang yang berbeda, ayo ikhwah. Coba lihat antum, lihat satu kasus. Bagaimana seorang rasul membiarkan orang kencing dalam malah dikongkon untuk nih gitu itu. Suruh melanjutin sampai selesai. Nanti antum baca riwayatnya itu. Sebab kalau orang kencing belum selesai ditarik, apa yang terjadi? Hah? Kececeran di mana-mana. Musalahnya tambah luas. Kan seringkali kalau kita ada kasus langsung tanggapi, ada kasus langsung respon, ada kasus gak dikaji. Makanya setiap ada masalah glembreh kemana-mana kita ini. Tahu glembreh itu apa? Hah? Rewembet kemana-mana akhirnya kan. Contoh kecil perbedaan ustaz kemana-mana katut itu. Dan kita yang gak tahu menahu asal ini urusan pribadi atau bukan, campur. Pokoknya saya condong ke ustaz ini, condong ke ustaz ini, jadi kayak apa ini? Pertanyaannya satu aja lho, apa seperti itu ilmu mengajarkan kita mensikapi sebuah masalah? Hah? Hah? Apa seperti itu dalil ngajari kita menghadapi masalah? Allah. Faqih, kaji masalah itu. Begitu juga ketika beliau ketika duduk bersama sahabat, tiba-tiba datang seorang pemuda, "Idzan li bizina." Enggak main-main. "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina." Masya Allah. Gimana? Kalau ada pas pengajian ada orang, "Ustaz, mohon dosa resep-resep untuk zina supaya dosanya ringan, gimana Ustaz?" Gitu. Antum dengar orang bertanya begini kira-kira gimana? Hah? Gimana kira-kira? Pokoknya gak ada bangku, melayang aja gitu kan gitu. Coba lihat bagaimana sahabat mensikapi pemuda ini dan bagaimana Rasul mensikapinya. Sama apa enggak? Beda. Itu faqih. Nah sekarang kita sering dihadapkan oleh persoalan-persoalan di luar sana. Pertanyaannya, mensikapinya itu dengan apa kita? Menghukumi, memutuskan dengan apa? Ilmu, dalil itu atau kefakian kita. Makanya untuk bisa mencapai hikmah, gak setiap orang yang punya ilmu. Gak setiap orang yang tahu dalil diberi anugerah hikmah oleh Allah Ta'ala. Gak setiap orang yang tahu dalil atau hafal dalil diberikan hikmah oleh Allah. Ya, tidak, ayo dikaji pendalaman-pendalaman dari segala sisinya. Nah itu Masya Allah. Makanya Nabi ketika menjawab seorang laki-laki yang mengatakan zina, pertanyaannya Nabi apa? Oh tidak boleh, haram. Apa begitu? Hah? Kalau kita ditanya gimana? "Mas gimana mas? Aku kebelet nih mas ini." Jawabnya apa mas? Buka surat, lihat qala Allah Ta'ala. Rasul diajak berpikir orang ini. Apa kesulitan Nabi mengatakan haram? Buka surat Al-Isra, Allah katakan wala taqrabuz zina. Ya, fa innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Apa sulitnya Nabi membaca ayat ini? Tapi pertanyaannya, Nabi bacakan ayat itu enggak? Nabi bacakan ayat itu enggak? Wah, Nabi enggak tegas ini Nabi ini. Tegas dong, haram gitu loh. Kenapa? Apa Nabi enggak tegas? apa antum Nabi bilang, abi ini kok kaken giringan ini gitu. Ngerti kaken giringan. Langsung copot aja jelas minta zina kok ditunggu apa lagi? Haram sudah, selesai. Allah yarham. Makanya kadang-kadang dari sifat inilah ayol ikhwah yang kita tidak belajar dengan optimal, apalagi sifat kita yang namanya istijal itu perusak hikmah. Kalau pilar-pilar hikmah ada tiga, maka perusak hikmah juga ada tiga. Salah satunya apa? Istijal. Apa istijal? Gegabah. Tergesa-gesa di dalam menyimpulkan, tergesa-gesa di dalam menilai, tergesa-gesa di dalam menghukumi, tergesa-gesa di dalam memutuskan. Gak mungkin orang seperti ini diberi hikmah oleh Allah. Istijal, hikmah itu pendalam. Coba kalau antum dicurhati seseorang, dicurhati seorang, ah apa yang saya lakukan ini, istri saya itu sudah gak menghormati saya, ah ngejel terus, bantah terus, ah ini gimana harus saya, boleh gak saya cerai, boleh ah, lo gitu hancur ini antum ini. Kan dikaji, kenapa kok istri saya, mulai kapan istri begitu. Kalau kita jadi dokter pak, ini balik-balik operasi pasien ini, gimana dokter kaki saya ini potong lo ngundang grempes kabin, saya menjadi dokter pasien sampean ini. Makanya beda orang yang punya pendalaman ilmu dengan kita. Coba kita aja jenengan. Ada teman mencret nih, ada teman mencret. Nanya ke antum, antum tahu, antum kok kelihatan pucat ya? Mencret ah. Minum ini, kan begitu kita kan? Halo? Kalau kita dengar teman kita mencret, bahasa apa yang kita sampaikan? Apa? Minum obat apa kan? In, oh benar ini lo ngono. Sampe ngasih itu, ngasih resep itu tadi, suruh minum ini, itu karena ilmu atau pengalaman? Nah, padahal mencret itu kan macam-macam. Apa mencretnya itu sama faktornya dengan mencret antum? Sama apa enggak? Belum? Belum tentu. Gitu loh. Makanya kalau dokter spesial ditanya beda lagi. Beda lagi. Wong saya punya beberapa teman dokter umum dan dokter spesialis. Dok, ini obat sakit untuk mencret apa? Kalau antum ditanya gitu jawabnya apa? Kalau kita ditanya, "Mas, obat mencret itu apa, Mas?" Jawabnya nopo? Sestrop. Langsung kan? Langsung tanya, "Dokter enggak ah?" Dok, ini sakit mencret itu obatnya apa yang paling bagus? Yang sakit siapa Ustaz? Loh gitu loh. Anak saya umur berapa? SD kelas 4. Berat timbangan? Gak diobat-obati. Ya sekitar sekian. Nah mencretnya 1 jam sampai berapa kali? Sekitar sekian. Mencretnya itu ada ampasnya apa enggak? Delok mana? Itu dokter. Ya, ada lendirnya enggak? Wah, ngelihat lagi mencretnya nanti. Ada darahnya enggak? Oh, berarti kalau mencretnya bentuknya begini, sifatnya begini, ya kemudian areanya seperti ini, yang cocok ini, kemungkinan sakit mencret seperti ini karena ini, itu pas obatnya. Kita kan enggak. Pokoknya mencret, intro stop kan begitu. Iya kan? Pokoknya mencret, diabet. Mencret, meletuk osawu ah. Meletuk jambu ah. Aku setiap mencret, kayak jambu. Praktek tiap makan jambu, tambah mencret. Karena faktornya beda, maka obatnya beda. Nah, model seperti ini bagi kita, kesuwen. Kita punya dalil sahih soalnya. Model begini kesuwen. Ini yang kemudian mengakibatkan kenapa orang lari daripada dakwah. kita enggak telaten, kita enggak dikaji permasalahan ini. Dan itu dibahas di dalam kitab. Ayol ikhwah, jangan dikira enggak dibahas. Jangan dikira enggak dibahas. Ya. Nah, oleh karenanya itu, jadi yang pilar pertama ilmu, yang kedua al-hilm, yang ketiga apa? Pilar hikmah itu al-anah. Al-anah itu apa? Tenang. Nah, jadi dilihat dulu tentang permasalahan-permasalahannya. Apa sebabnya? Mulai kapan? Terus setelah itu selesai apa? Dikaji sebaliknya. Namanya klarifikasi tabayun. Laporan sepihak tidak bisa dijadikan patokan hukum. Jelas? Ada ibu-ibu cerita, gimana menurut antum ah, suami saya ini ngaploki saya balik-balik ini. Gimana hukumnya? Nah kan ditanya dulu apa sebabnya, mulai kapan suami ngaplokan, diklarifikasi. Nanti kalau diklarifikasi, duduk berdua, itu jauh jawabannya gak cocok lah. Itu banyak kasus seperti itu. Ya. Maka tidak boleh menghukumi sesuatu, apalagi kalau nanti berkaitan dengan persoalan suami istri. Hati-hati betul. Apalagi kalau cerita ini pakai nangis, wah seakan-akan mutawatir hadisnya ini. Padahal dhaifun jiddan. Loh, pengalaman di lapangan begitu. Ah, Masya Allah sampai seperti itu suami Anda. Iya Ustaz, bagaimana, boleh enggak? Lah kalau memang benar, benar Ustaz, boleh minta talak. Akhirnya kita kaji, kita telusuri. Loh gimana Ustaz? Saya nyawat asbak itu tidak saya kenakan orangnya. Gila apa gitu. Tak sawat itu temboknya karena mangkel gitu loh. Lah kalau saya ngomong nyecer teh gitu ya. Loh kan akhirnya kan rodok soher apa gitu. Ini belum mutafakun alaih. Dikaji, jangan sekali-kali antum menghukumi kalau berita itu sepihak. Jangan sekali-kali menghukumi. Walaupun kelihatan secara zahirnya itu benar sahih 100% sepihak. Jangan sekali-kali memutuskan. Ini pengalaman di lapangan ayo lewat. Jangan sekali-kali diputuskan sebelum menghadirkan pihak kedua. Allah, hati-hati ayolah. Al-anah. Apalagi nanti kalau kita punya anak, oh, nanti ada masalah dikit, lapor sama orang tua. Kita bagi orang tua bagaimana? Itu banyak loh kasus teman-teman sekarang di luar itu, perceraian terjadi karena sepihak. Ya, dan enggak bisa memberikan solusi. Apa itu sudah final? Apa betul memang enggak bisa diperbaiki? Enggak, kan enggak ada informasi seperti itu. Tahu-tahu cerai sudah. Begitu tanya, lu antum sudah cerai? Sudah, enggak cocok soalnya. Enggak kena diatur. Masya Allah, enggak kena diatur itu apa sebabnya? Kamu ngaturnya gimana? Metode pramuka itu TNI. Fahamin ya? Pun itu tiga pilar. Adapun perusak pilar tiga. Apa perusak pilar hikmah itu? Perusak-perusak hikmah yang menghancurkan hikmah. Tiga macam. Pertama, al-jahal, kebodohan. Kebodohan. Yang kedua, at-ta'is. At-ta'is, gegabah. Awas, kita yang suka baca berita-berita, mengkonsumsi info-info, dikaji, terutama menghadapi fitnah-fitnah dakwah sunnah ini. Ah, kita sering terjebak di situ karena kecondongan dengan ustaz. Nah, itu jadi masalah nanti itu. Kecondongan itu enggak bisa dijadikan dalil lah ya. Karena kita enggak tahu faktanya apa sebabnya. Makanya hati-hati. Hati-hati. Kan saya baca juga ya, sedikit apa selentingan-selentingan. Gimana Ustaz kau begini? Nanti lihat dulu permasalahannya. Nah kalau memang ada kesini, dinasihati dia. Dinasihati dia apa seperti ini kalimat-kalimat untuk seorang Ustaz satu misal. Kan itu bagus. Apa enggak ada kalimat lain yang lebih bagus, lebih memotivasi? Dan apa seperti ini sikap ahlu sunnah di dalam mensikapi sebuah perbedaan? Itu kan nasihat. Bukan langsung ngeplot sana, ngeplot sini, takdir sana, takdir sini. Itu bukan sikap seorang ahli sunnah. Saya mengingkari sifat demikian. Karena yang kita kaji ahli sunnah enggak demikian. Jelas ini? At-ta'is, sifat gegabah, itu bukan sifat ahlul ilm. Itu sifat ashabul ahwa. Ahlul ilmu mengembalikan urusan kemana? Kemana? Hawa nafsu atau ilmu? Ilmu ayol ikhwah. Bukan antara cocok gak cocok. Bukan antara suka gak suka. Dalil itu bicara bagaimana. Jelas ini. Makanya kita jangan terjebak kepada fitnah, terutama zaman fitnah. Hati-hati ayol ikhwah. Hati-hati. Hati-hati. Ya, ini yang kedua. Jadi yang pertama kebodohan, yang kedua apa? Gegabah. Kemudian yang ketiga al-istijal, tergesa-gesa. Ya, tergesa. Nah ini tiga pilar tegaknya hikmah, tiga pilar perusak hikmah. Nah di dalam pembahasan tentang turuq taqsilul hikmah kemarin kita bahas, ya, yang pertama, matlab pertama adalah suluk as-suluk al-hakim, ya, perilaku yang bijak, bijaksana. Kemudian matlab yang kedua adalah al-amal bil ilm, ya, mengamalkan ilmu yang disandingkan bisidqi wal ikhlas, kejujuran dan keikhlasan. Itu langkah yang kedua. Yang ketiga adalah al-istiqamah. Langkah yang ketiga apa? Al-istiqamah. Dan yang keempat yang kita kaji malam ini adalah al-khibrat wa tajarib, pengalaman dan percobaan. Pengalaman dan percobaan. At-tajribah lahal atharul azim fi iktisabil muharat wal khabarat wal khibrat wa hiya min a'dami turuq iktisabul al hikmah. Tajribah, percobaan atau uji coba, ujian itu memiliki pengaruh yang sangat agung di dalam usaha untuk mendapatkan sebuah keahlian dan pengalaman. Saya ulangi, ujian atau cobaan itu memiliki pengaruh terhadap usaha untuk bisa mencapai keahlian dan pengalaman. Orang memiliki keahlian dan pengalaman dari mana? Pengalaman servis sepeda, pengalaman bongkar pasang mesin, dari mana? Tanpa ujian bagaimana? Punya pengalaman? Apa pengalaman itu bisa diraih tanpa adanya ujian? Tanpa percobaan, keahlian bisa didapat? Dalam? Enggak bisa. Dokter walaupun sudah lulus, itu pinter perawat ngeramut pasien itu, Pak. Kenapa? Dokter yang lulus itu hanya menguasai apa? Teori. Sementara perawat dapat dari apa? Apa? Uji coba langsung di lapangan. Makanya dokter ketika baru terjun ke rumah sakit itu sering nanya ke perawat, bukan perawat yang nanya ke dokter. Kenapa? Lalu kita temukan di lapangan ayo lewat. Iki apa mbak ini? Loh, dokter, saya tanya. Dokter kok takon mbak? Dokter muda. Oh, jadi nggak punya pengalaman. Yang tahu hanya teori. Dalil itu teori ayo lewat. Dalil itu teori. Coba langkah-langkah membentuk rumah tangga sakinah apa saja? Dari sisi suami. Supaya rumah tangganya sakinah apa? Ini duda semua ya. Gimana? Suami harus? Allah, gak punya istri ini. Coba ya. Apa saja kiat-kiatnya? Kiat-kiat, ini teori ya. Benar kalau sudah kita kuasai, kita bisa menjadi seorang suami seperti itu? Halo? Harus sabar dengan apa kekurangan istri, memberi contoh, tidak boleh kerusa-kerusu, tanggung jawab, pengertian, ikut teori, Mas. Begitu praktek, ini dikongkon sabar, lu ngono jawabnya, Pak. Allah. Kita ngaji itu belajar teori, prakteknya di lapangan. Coba teori saling memaafkan. Mudah enggak itu diterapkan ketika ada perselisihan di lapangan? Berantem. Apa model apa ini? Yang terjadi di sini di mana-mana itu. Terjadi di mana-mana itu. Berantem yang ada itu. Dalil sudah dipegang, tapi enggak fakih. Nih, perhatikan ini, perhatikan. Kita belajar ngaji itu mempelajari sebuah teori supaya nanti ketika ada permasalahan rujuk kepada teori gitu loh. Itu dalil kita pegang. Oh ini dalil, oh ini. Ternyata subhanallah. Kan ciri-ciri suami yang soleh itu gimana ciri-cirinya? Hah? Sampai kok guyu tok toh, Pak? Aku tambah wedi loh sampean. Ini kan kita sudah tahu belum? Sampun toh? Apa saja yang gak boleh dilakukan? Satu, memberi makan. Kemudian memberi pakaian. Kemudian tidak boleh apa? Saya menunggu yudok tidak ngomong kok biar lagi. Ayo coba praktekkan. Gampang apa enggak ya? Oh ngono. Ini jadi kongkong sabar. Ya apa kata ini ngono. Lagi badan melihat sing, apalagi kita diuji dengan istri yang lelet banget ini, ngerti lelet Mas? Astagfirullah. Atau sebaliknya, istri-istri soleha cirinya kayak apa? Teori ngerti dalil mesti ngantongi balik-balik catatan itu dipeng telu dicatat itu. Tapi begitu dilaksanakan, subhanallah. Nah ini ya. Makanya Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani menuliskan ujian dan cobaan itu memiliki pengaruh yang sangat kuat, pengaruh yang sangat besar di dalam usaha untuk mendapatkan keahlian dan pengalaman. Wahiyya min adami turuk, dan itu termasuk jalan teragung untuk mendapatkan hikmah. jalan yang paling besar untuk mendapatkan hikmah. Apa itu tadi? Pengalaman dan ujian. Allah niki. Wa tajribah dan pengalaman la takhrujul hikmah, tidak akan mengeluarkan hikmah, tidak mengeluarkan keberadaan hikmah. Ya. Sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinukilkan di dalam kitab ini, disebutkan oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu an, beliau mengatakan la hakim illa du tajribah. Masya Allah, tidak seorang pun bisa menjadi ahli hikmah kecuali dengan adanya cobaan dan ujian. Tidak akan mungkin orang bisa mendapatkan hikmah kecuali orang itu memiliki, mendapatkan apa? Ujian dan percobaan. Ya Allah, enggak mungkin. Ini kalimat sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang berkata. Nah, kemudian ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Sudah Isaim? Ya, kita ada nisa dulu sebentar. Kita lanjutkan sedikit nanti ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit. Wa bihadha ya'lamu anna ad-da'iya ila Allah. Ya, jadi kesimpulannya, ya, oleh karenanya anna ad-da'iya anna da'iyata ilallah, apabila seorang da'i, ya, jika seorang da'i idza khalatun nas, apabila sudah berinteraksi dengan manusia, apabila seorang da'i sudah apa? Berinteraksi dengan manusia, wa arafa, dan dia mengetahui adatahum, kebiasaan-kebiasaan mereka, apa kebiasaan mereka. Wataqalidahum, dan mengetahui, mengenal tentang budaya mereka. Wa akhlaqahum al-ijtima'iyah, dan mengenal tentang akhlak-akhlak sosial mereka. Ini dipelajari kalau seorang dai. Bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana budaya mereka, bagaimana akhlak sosial mereka. Wa mawatinud dha'f wal quwwah, dan mengetahui tentang titik-titik kelemahan masyarakat serta kekuatan masyarakat. Ya. Kalau seorang dai sudah bergaul di tengah masyarakat dan mengetahui kebiasaannya, mengetahui budayanya, mengetahui apa tadi? Akhlak-akhlak sosialnya, karakter tiap harinya itu kayak apa, kepribadiannya itu gimana, titik lemah dan kekuatannya di mana, maka seorang dai ini akan memprioritaskan. Ya, dia akan memfokuskan ala ma yanfa'un nas. Kira-kira dakwah yang paling bermanfaat di sini ini apa? Wa yadhul asya fi mawadhi'iha, dan dia akan menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Itu yang disebut hikmah. Pas itu. Sesuai dengan keadaan yang ada ini. Dari mana saya memulainya, dari mana saya memperbaikinya. Makanya seorang dokter, kata Syekh Salim Ibn Al-Hilal, seorang dai ketika akan terjun di dalam dakwah, akan memperbaiki umat, itu seperti dokter yang akan mengobati pasien. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Hah? Diagnosa. Cek dulu keadaan masyarakat ini kayak apa sih? Sehingga ini yang dilakukan oleh Nabi, pengajaran yang diberikan oleh Nabi kepada para sahabat. Ketika para sahabat akan diutus untuk berdakwah, seperti Nabi berpesan kepada sahabat Mu'ad. Apa sahabat Mu'ad langsung, kamu dakwah, sampaikan di sana dakwah ini. Apa begitu? Enggak, dipeseni oleh Nabi. Hai Mu'ad, innakum satati qauman min ahlil kitab. Hai Mu'ad, kamu akan mendatangi suatu kaum di mana kaum ini sudah pernah diberi kitab. Satu, keadaan diceritakan dulu. Ini kaumnya keadaannya begini nih. Ya, oleh karena itu sampaikan kepada mereka, ajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah dulu. Sampaikan kepada mereka kalimat ini. Lah, nanti kalau mereka sudah menerima, nah, perhatikan kalimat ini. Ini berarti ada tahapan. Gitu loh. Kalau sudah menerima, maka ajarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka memiliki kewajiban sholat 5 waktu. Kalau mereka sudah menerima, itu berarti apa? Proses. Ada tahapan. Dan tahapan ini antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain sama apa enggak? Sama apa enggak? Enggak sama. Makanya ada seorang bilang, saya kepingin dakwah saya nanti di pegunungan ini seperti Ustaz Abdullah Tuat, apa? Abdul Tuat, apa siapa? Tuasikal, saya kepingin seperti itu. Ah, beda. Beda gunung, beda orang. Situ Mak Lampir, situ ini pleret ya. Gimana tuh, jangan disamakan. Yang kita dakwai sama, orang pegunungan. Lalu kita datang dari jauh, sementara Ustaz Abdul ada orang di dalam. Latar belakangnya beda, kronologisnya beda. Kita datang sebagai pendatang di tempat yang itu beda, jangan disamakan. Jelas ya? antum siap tinggal di sana? Enggak siap. Yo cok di padakno. Siap nikah dengan gadis sana? Enggak siap. Ya jangan di padakno ngono. Ustaz Abdul nikah dengan gadis sana. Ditambah lagi orang tua dari gadis tersebut seorang ulama sana. Beda lagi sudah. Dan metode yang disampaikan disesuaikan keadaan. Makanya kan sempat awal-awal dikritiki habis-habisan beliau. Kok begitu dakwanya? Kok begitu dia? Metode ma'had dengan metode kampung beda, ayo ikhwah. Jelas ya? Kalau saya ceramah di masjid ini, jangan sampai mencuri ya, jangan sampai menipu, jangan sampai membohongi orang. Antum kalau ceramah di penjara rutan Medaeng, ini kalau antum pakai, ini pelakunya. Ini pencuri-pencuri duduk di sini, antum ngomong apa? Bapak-bapak jangan mencuri ya. Kursi Melayu mas. Lo percaya apa enggak? Kalau anak percaya di mencari-cari, ya saya enak aja ngomong. Jangan mencuri, jangan membohongi orang, jangan menipu. Enak, antum bukan penipu. Tapi kalau sudah antum duduk di depan penipunya, pembunuhnya, pezinanya, peminum khamr, antum ngomong apa coba? Seorang ceramah khutbah, khutbah Jumat. Dia enggak bermaksud menyindir, cuma cerita. Wong niat sholat ke masjid kok sik nyolong sepeda. Itu ada di masjid-masjid, sepeda kelangan. Nek wis nang masjid iku njok nyolongan, iku akeh malinge sing ikut bae. Berdiri langsung, wis ngerti nggone maling ceramah maling katanya begitu. Itu waktu pengalaman ceramah di Medaeng sana. Makanya ketika kita mau ngaji, saya mau ngaji itu survei dulu tempatnya kayak apa ya Allah. Kayak begini orang-orangnya. Ini pelaku pembunuhnya ada di depan kita. Pelaku berzinanya di depan kita. Pelaku bandarnya di depan kita. Ini materinya apa enaknya ini? Mikir teng-teng-teng-teng dan lain. Motivasi untuk memperbaiki diri. Kita sentuh dari situ. Kita ditunggu keluarga kita. Ada istri panjenengan di sana. Ada anak-anak panjenengan. Nangis luar biasa. Ya Allah Ustaz, gak terpikir sampai ke sana. Masih ada orang-orang yang mengharapkan kehadiran kita. Jelas? Makanya para pembunuh waktu itu ditanya, ya, mas dosoku wis akeh ya apa mas? Wis gak diterima. Akibatnya apa? Batin ini bisa naik begitu saja. Salah tepat kita. Begitu bertanya ahli ilmu, apa jawabnya? Siapa yang menghalangi taubat antum? Tapi dosa saya banyak. Ampunan Allah lebih luas. Coba bahasa yang kita pakai begitu, orang termotivasi berhenti untuk kebaikan atau mencari kebaikan? Hah? Karena bahasa motivasi yang disampaikan. Ini ayol ikhwah. Ya. Makanya disebutkan di sana subhanallah. Ya. Wa a'dhamun nas tajribah wa akmaluhum hikmah al-anbiya alaihi musallatu wassalam. Manusia yang paling besar cobaannya dan paling sempurna hikmahnya siapa? Para nabi alaihi musallatu wassalam. Maka setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan ma ba'atahullahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah kecuali dia penggembala domba. Kecuali penggembala domba. Kenapa Pak? Jiwa tanggung jawabnya besar. Jiwa cintanya besar. Perhatiannya besar. Itu jiwa seorang penggembala. Makanya teman-teman yang belum menikah, gembala dulu. Ya, tunggu waktu sih. Sebelum mendatangkan istri di rumah antum nanti. Antum kalau sudah bisa ngeramut rewelnya kambing, insya Allah akan lunak lebih mudah merawat istri si antum. Insya Allah. Sing joko-joko, tuku wedus. Karena jiwa penggembala itu tanggung jawabnya besar kepada yang digembalakan. Kakak saya itu kalau ke rumah, bingung pak, kudu mendung. Ya Allah, kus tak mulai. Lah pokok gopong sih baru mendung ini. Ya siapa yang gak ngerti mendung? Enak awakmu, wedusku. Lu ngomong apa ini? Tapi dipikir apa? Waduh, saya turun tak lebok nungku naik udanan ya apa? Coba bayangkan orang dengan kambing saja perhatian. Bagaimana dengan kalau istrinya kehujanan? Ya apa bojong? Bah, wis gede. Waduh. Makanya kita kadang-kadang rasa kasihannya enggak punya karena belum pernah menggembalai. Coba mulai sekarang beli kambing semua. Latihan apa? Beda pak, beda. Coba antum lihat, semua nabi diutus oleh Allah diawali dengan apa? Rasa kasih sayangnya, tanggung jawabnya itu loh pak, besar sekali, besar sekali. Dielus-elus, dicarikan makan. Kalau gak doyan makan, bukan dimarahi, carikan, kenapa kok kamu gak makan? Terus dicarikan solusi begitu. Sibuk mencari solusi, bukan menghukumi. Halo? Kalau kita ngelihat salah, solusi apa hukum dulu? Halo? Hah? Allah. Dah. Mudah-mudahan nanti pernikahan yang kedua ya. Yang sana masa parang nih. Baik. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya akan mengulang lagi pada poin yang keempat ya, tentang pentingnya apa tadi? Ujian dan pengalaman. Karena dakwah itu membutuhkan ini pak. Kita ketemu dengan masyarakat yang karakternya macam-macam, sifatnya macam-macam. Karena dakwah itu bukan cuma nyampaikan dalil selesai, problem umat harus ditangani ya. Baik, saya rasa ini kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.